وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. Dan dia tidaklah berbicara dari dorongan hawa nafsunya, akan tetapi ucapannya tiada lain adalah wahyu yang disampaikan kepadanya. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقر ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalian mendengar iqamah, maka berjalanlah menuju salat, namun bersikap tenang dan khusyuklah. Gerakan imam yang kalian dapati, ikutilah. Sedangkan yang luput dari kalian, maka sempurnakanlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Syarah Al-Umdah halaman 598 berkata bahwa jika dikhawatirkan luput dari jamaah atau salat Jumat secara keseluruhan, maka tidaklah pantas melarang cepat untuk menuju salat tersebut, karena kalau luput tidak bisa lagi dilakukan. Ibnu Qudamah dalam Al-Kahfi juga menjelaskan seperti yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah jilid ke-27 halaman 182 mengatakan bahwa ulama Malikiyah membolehkan berjalan cepat menuju salat berjamaah agar tetap mendapatkan keutamaan salat berjamaah. Boleh berjalan cepat ketika itu asal tidak menghilangkan kekhusyuan. Wallahu a'lam bissawab.